بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Telah selesai dari kitab pembahasan tentang al-ishtighal. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu ta'addi al-fi'l wa luzumuh. Atau sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan berkait dengan pembahasan sebelumnya. Hukum memisahkan masyhul dengan huruf jar atau dengan idhofah sama dengan apa? Hukumnya masyhul ketika disambung langsung dengan apa? Masyhul bihnya. Tidak ada bedanya. Ya. Wa faslu masyhulin bi harfi jarri aw bi idhofatin bi waslin yajri. Juga sudah kita ambil pembahasan tentang bahwasanya masyhul amil tidak mesti apa fi'il, bisa juga wasuf masuk di dalamnya apa saja, isim fa'il, isim maf'ul, terus sighah mubalaghah. Tapi ini semua beramal dengan syarat. Ya, apa syaratnya? Agar dia beramal, ya, za amal, wasfan za amal. Ya, kenapa diqaid dengan wasfan, wasfan? Kenapa wasfan diqaid dengan za amal? Karena tidak semua wasf isim fa'il, isim maf'ul bisa beramal. Ya, kapan wasf bisa beramal? Ketika dia dibawa kepada makna apa? Madhin atau mudha apa? Hal atau mustaqbal. Adapun kalau dia dibawa kepada makna madhin, maka tidak beramal. Tidak boleh dikatakan Zaidun ana dharibu ams dengan dikatakan Zaidan misalkan. Ya. Hanya boleh Zaidun ya. Ana dharibu ams, tidak boleh apa? Zaidan. Juga syarat yang kedua apa? Agar tidak ada penghalang yang menghalangi amalan wasf ini kepada apa yang sebelumnya. Apa di antara penghalangnya? Hah? Masuknya al pada wasaf. Jadi kalau wasaf dimasuki al, maka dia sebagai silahnya, silah dari al. Dan al ini menghalangi wasaf untuk bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Sudah kita ulang berkali-kali bahwasanya syarat isyirah adalah apa? Agar fi'ilnya bisa ditimpakan amalannya kepada apa yang sebelumnya, seandainya dibuang apa masyhul bihnya. Ya. Kemudian keterkaitan, ya, keterkaitan itu dihasilkan bukan hanya dengan apa, dengan sababi, tapi juga bisa dengan tawabi'. Seperti apa? Na'at, apalagi atau bayan. Ya. Masih ada yang lain? Apa? Ya, al-ma'tuf bil waw saja ya. Ada pun selainnya itu apa? Taukid. Kemudian apa? Selainnya dari tawabi'. Badal. Bisa tidak? Hah? Tidak bisa ya. Sudah lewat penjelasannya. Kita sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya. Ta'addi al-fi'li wa luzumu. Dibaca dhammah wa luzumu. Tidak boleh dibaca kasrah wa luzumi. karena dia luzumuh itu ma'atuf kepada ta'addi, muta'addinya fi'il dan lazimnya fi'il. Seandainya di kasrah maka maknanya rusak. Ta'addiyal fi'li wa luzumi, muta'addinya fi'il dan muta'addinya lazimnya fi'il. Jadi dia luzumuh ma'atufnya kepada apa? Ta'addi. Qala an-nazim rahimahullah, alamatul fi'il mu'adda an tasil ha ghair masdar bihi nahwu amil. Ya Rabbi jelas ya, alamatul fi'il mu'adda, alamah mubtada, mana khabarnya? Masdar mu'awal min an wa ma ba'daha, an tasil wasluka, alamatul fi'il mu'adda wasluka ha ghair masdar. Tanda dari fi'il yang mu'adda, muta'addi adalah antasil, engkau bisa menyambung ha yang kembalinya kepada selain masdar dengan fi'il tersebut, bihi kembalinya kepada al-fi'il al-muta'addi. Tanda dari fi'il yang muta'addi adalah engkau bisa menyambung ha yang kembalinya kepada selain masdar dengan, ya disambungin dengan fi'il tadi. Bihi injar wa majrur muta'alliqan bi tasil nahu amil, yani wa dhalika nahu amil. Contohnya amil, yani amil ini muta'addi. Contohnya al-khayra ataupun al-khayru amiltuhu. Al-khayru amiltuhu, amila di situ dihukumi sebagai fi'il yang muta'addi. Kenapa? Karena dia bisa, atau al-khayra amilahu zaidun misalkan. Walau enggak al-khayra, walau enggak al-khayru, walau enggak sisi, dua sisi ya. Al-khayru amilahu zaidun, kebaikan itu dikerjakan oleh zaid. Al-khayra atau al-khayru, itu yang bagus, al-khayru amilahu zaidun. Amilah disitu bergandingan dengan domir ya. Domir hari ini kembali ke mana? Al-khayr. Al-khayr masa bukan domir ini ya. Kembalinya kemana? Kepada al-khair, kebaikan, bukan kepada masa, nanti akan dijelaskan coba. Ya, ini bukan kembali kemana masa, ini bukan maful mutlak kembalinya, bukan sebagai maful mutlak, maful bih. Berbeda dengan misalkan ad-dorbu ya, dorabtuhu zaidan ya, ad-dorbu dorabtuhu zaidan, pukulan itu saya pukulkan pukulan itu ke Zaid. Domir ha ini kembali ke mana? Al masdar kan, ad-darb. Ad-darbu darabtuhu Zaidan. Itu kembalinya ha kembali ke masdar. Kalau ini tidak. Al khairu amiltuhu. Kembalinya ke belas lain masdar. Ataupun al khairu amilahu Zaidun. Bisa dipahami ini maksud dari bait tanda fi'il muta'addi adalah engkau bisa menyambung hak yang kembalinya kepada selain masdar dan fi'il tersebut. Contohnya amilah. Jadi amilah adalah fi'il yang muta'addi, karena dia bisa bersambung dengan apa? Dhamir yang kembalinya kepada selain masdar. Adapun kalau fi'ilnya dia hanya bisa bersambung dengan dhamir yang kembalinya kepada masdar, maka ini tidak menjamin bahwasanya dia itu muta'addi. Al-qiyamu kumtuhu, al-qiyamu kumtuhu, cara berdiri ini kumtuhu, telah aku lakukan. Dhamir ha kembali mana? Al-qiyam kembali ke masdar. Ya, maka di situ qama adalah fi'il yang lazim. Ya, karena dia hanya bisa bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada apa? Masdar. Adapun yang muta'addi bisa dia bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada masdar, dan juga bisa dia bergandengan kepada dhamir yang kembali kepada selain masdar. Tapi kalau yang lazim dia hanya bisa bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada apa? Masdar. Yanqasimul fi'lu ila muta'addin wa lazim. Fi'il terbagi kepada dua bagian, ini ala qaulin, di atas satu pendapat, yaitu yang pertama muta'addin, yang kedua lazimin. Muta'addin itu aslinya apa? Muta'addin ya. متعدين tadi. Ya kan tadi ta'ada, ya ta'ada sifatnya muta'addi. Muta'addin aslinya, masdar ya. Kalau ta'addin ya, kalau muta'addin sifatnya muta'addin aslinya. Di situ ada pertemuan dua sukun, ya kan? Sukun yang ada pada ya, muta'addi, kemudian sukun yang ada pada tanwin. Tanwin ini apa? Ibarah an nun sakinah. Ya. Ungkapan tentang apa? Nun sakinah. Talhaqu akhiral ismi lafzan watufariquhu qatan itu. Al-muhim di situ ada dua pertemuan dua sukun, sukun yang ada pada ya, muta'addi, kemudian yang kedua sukun yang ada pada tanwin. Gitu. Maka ini memberatkan, menyulitkan. Ya. Maka dibuang ya-nya, akhirnya kasrohnya berpindah pada dal. Apa tanwinnya berpindah pada dal. Muta'adin. Ini berarti contoh dari tanwin yang mengiringi apa ya? Tanwin itu mengiringi tiga hal. Mengiringi isim mu'rab, baitun, baitan, baitin. Baitun itu dhommah yang pertama disebut harakat i'rab. Yang keduanya tanwin. Demikian pula baitan baitin. Juga tanwin ini mengiringi isim yang mabni sohim. Kasrohnya harakat bina, kasroh yang keduanya tanwin. Dan juga tanwin itu mengiringi, mengiringi selain harakat bina dan selain harakat i'rab. Seperti ini muta'addi. Aslinya kan muta'addi ya. Cuma ya kan enggak bisa menerima harakat. Ya. Ya sukun di sini tidak bisa menerima harokat. Ya. Kemudian setelah itu datang nun ataupun tanwin. Ada pertemuan dua apa? Sukun di buang ya-nya maka tanwinnya ya menempel pada dal. I'rabnya kan boleh dal kan? Di dal bukan i'rabnya. Ya tidak. Makanya lam i'rab mutaaddin bagaimana? Ismun majrur bi ila. Wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah ala al-ya al-mahdhufah, ya kan? Ala al-ya al-mahdhufah. Jadi i'rabnya boleh dal. Sehingga di sini tanwinnya menempel bukan pada harakat i'rab, bukan pada harakat bina. Ya. Jadi silakan dibiaskan yang lainnya, da'in dan yang lainnya. Wa lazimin dan lazim. Ya, jadi asal muta'addin. Ada pertemuan dan sukun dibuang apa? Ya, ini muta'addin. Tanwinnya menempel di dal. Dan dal bukan tempatnya, ya, bukan tempatnya dina juga. Fa muta'addi, ketika ada islamnya, muncul lagi ya-nya. Karena tidak ada tanwin, tidak ada pertemuan dan sukun. Ya kan? Fal muta'addi maka fi'il yang muta'addi huwa alladhi yasilu ila maf'ulihi bi ghairi harfi jarrin nahwu darabtu zaidan. Maka fi'il yang muta'addi adalah fi'il yang dia bisa sampai kepada maf'ulnya tanpa bantuan huruf jar. Contoh darabtu zaidan. Ya. Kalau yang lazimnya dia mencukupkan dirinya dengan fa'ilnya saja, sudah sempurna, sudah lengkap maknanya. Kalau muta'addi tidak cukup dengan yang marfu'nya, masih butuh kepada yang mansubnya. Aitu al-muta'addi yaitu berarti definisi dengan apa ini? Dengan rosem ya. Tandanya ya. Dengan rosemnya, bukan dengan hakikatnya. Itu fi'il yang dia bisa sampai kepada maf'ulnya dengan tanpa bantuan huruf jar. Wallazim, sedangkan al-lazim ma'laysa kadhalik. Apa yang dia tidak seperti itu. Ya. Dia tidak seperti muta'addi yang dia apa bisa sampai ke maf'ulnya dengan sendirinya. Wa huwa dan dia ada dua macam yang lazim ini. Ma la yasilu ila maf'ulihi illa bi harfi jar. Apa yang ia tidak bisa sampai kepada maf'ulnya kecuali dengan huruf jar. Ya itu lazim. Ada yang dia mencukupkan dengan apa? Fa'ilnya saja. Apa yang ada juga lazim yang dia butuh kepada huruf jar, kepada maf'ul hanya saja butuh bantuan apa? Huruf jar. Jadi marra. Ya kan? Jadi lazim ada yang dia mencukupkan dengan fa'ilnya saja. Seperti kharaja Muhammadun ataupun apa ya? Qoma Muhammadun. Ada yang semisalnya, ada yang dia lazim tapi butuh pada maful, tapi dengan butuh apa? Dengan bantuan huruf jar, jadi marro. Nah, bisa marro zaidun. Ya, berhenti di situ. Harus dilengkapi dengan huruf jar marro zaidun bi Muhammadin misalkan. Lazim adalah apa yang dia tidak bisa sampai kepada maf'ulnya kecuali dengan bantuan huruf jar. Ya. Di situ di catatan kaki nomor 2 itu ada faedah tambahan, kita baca ya. Kalau di catatan kaki kita cepat bacanya ya, untuk perhatian. Aktsarul muhati ala anna al-fi'l min haythu at-ta'addi wal luzum yanqasim ila qismain. Kebanyakan ahli nahwu berpendapat bahwa fi'il dari sisi ta'addi dan lazimnya terbagi kepada dua bagian. Yang pertama al-muta'addi, yang kedua al-lazim. Wa la thalitha lahuma, dan tidak ada yang ketiganya. Wa ibaratun nadhimi wa syarihi tadullu ala annahuma yadhhabani hadha al-madhhab. Dan ungkapan al-nadhim, alamatul fi'il al-mu'add an tasil ila akhirih, dan juga ucapannya asy-syarih, ungkapannya syarih menunjukkan bahwasanya keduanya berpendapat dengan pendapat ini, hadzal madzhab. Ya, dia sebagai maf'ul mutlak. Al-madzhab nah apa? Pada dari hadza. Yaitu bahwasanya fi'il hanya terbagi pada dua macam, ta'addi dan lazim. Ala tara anna an-nadhim yaqul, tidak akan kau perhatikan bahwasanya an-nadhim berkata, yakni pada bait setelahnya ya. Wa lazimun ghairu mu'adda wa huti nuzum wa fa'il sajaya kanahim. Ya. Aidu. Lazim adalah selain muta'addi, berarti hanya dua saja pembagian fi'il dari sisi ini. Wasyarih yaqul, sedangkan asy-syarih berkata wal lazim ma laisa kadzalik. Lazim adalah apa yang selain muta'addi. Berarti hanya dua saja pembagiannya. Wadhalik yadullu ala anna kulla fi'lin laysa bimuta'addin fa huwa lazim. Ini menunjukkan bahwa fi'il yang dia bukan muta'addi maka dia mesti lazim. Kalau bukan muta'addi apa? Lazim. Fa yadullu ala inhisari taqsimi fil qismain. Ini menunjukkan bahwasanya pembagiannya hanya terbatas pada dua bagian ini. Wa min al-ulama man dhahaba ila anna al-fi'la min hadhihi al-jihati yanqasimu ila thalathati aqsam. Sebagian ulama ada yang berpendapat kepada bahwasanya fi'il dari sisi ini terbagi kepada tiga bagian. Ya, tiga bagian. Al-awwal, yang pertama al-muta'addi yang sudah lewat tadi babnya, wa tsani, yang kedua al-lazim, dan yang ketiga ini. Ma laisa bi muta'addin wala lazim. Apa yang dia bukan muta'addi, bukan pula lazim. Ada yang mengistilahkannya dengan istilah wasithah, tengah-tengah antara muta'addi dan al-lazim. Waj'al min hadzal qismi tsalitsi al-akhir kana wa akhawatiha. Ya, kana itu maksudnya ja'al. Waj'al min hadzal qismi tsalits, dan mereka menjadikan dari macam yang ketiga ini, yaitu ma laysa bimuta'addin wala lazim atau wasithah, mereka menjadikan yang ketiga, macam yang ketiga ini seperti kana dan akhwatnya. Kana dikatakan muta'addi tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak butuh maf'ul. Dikatakan lazim pun tidak, karena dia memiliki mansub. Li'annaha la tansibul maf'ula bihi wa la tata'adda ilaihi bi harfil jar. Nah, jadi karena masuk ke macam yang ketiga, yaitu apa yang dia bukan muta'addi, bukan pula lazim. Karena dia kana dan akhwatnya tidak menasabkan maf'ul bih, juga tidak muta'addi kepada maf'ul bih dengan huruf jar. Kama mathalu lahu bi ba'd al-af'al allati uradat taratan muta'addiyatan ila al-maf'ul bih bi nafsihi wa taratan ukhra muta'addiyatan ila ilayhi bi harf al-jar. Sebagaimana juga mereka kadang menyontohkannya dengan sebagian fi'il untuk macam yang ketiga ini, yang mana sebagian fi'il ini datang terkadang muta'addi kepada maf'ul bih dengan sendirinya, tapi pada saat yang lain dia muta'addi kepada maf'ul bih dengan huruf jar. Jadi di sana ada fi'il yang dia kadang dia muta'addi dengan sendirinya, dan kadang dia muta'addi dengan apa? Bantuan huruf jar. Ya. Ini mungkin kan kata sebagian pensyarah bahwasanya ini lughah. Ya, dalam apa? Lughah al-Arab. Sebagian lughah, sebagian kabilah menggunakan fi'il ini muta'addi langsung, sebagian yang lain menjadikannya muta'addi dengan huruf jar. Lihat di antara contoh fi'ilnya. syakartu lah. Syakara itu terkadang dia digunakan dalam keadaan muta'ajjid kepada maf'ulnya dengan sendirinya. Syakartu. Contoh dalam Al-Quran apa? Rabbi auzi'ni an ashkura apa? Ni'mataka allati an'amta alayya. Muta'ajjid dengan apa? Sendirinya. Auzi'ni an ashkura ni'matak. Kadang juga dia muta'ajjid dengan huruf jaradul lam. Anish kurli wali walidayik. Juga nasihat juga demikian. Ya. Nasihatuhu wa nasihatulah. Ya. Meskipun yang lebih seringnya digunakan dalam keadaan muta'adi dengan bantuan huruf-huruf jar. Ya. Tapi semisal itu, semisal syakara dan nasihat juga wazana. Ya. Wazana, kemudian kala, mengilok, menimbang. Ini juga sama. Kala dengan lam. Dalam Al-Quran terkadang tanpa lam. Wa'idha kaluhum aw wazanuhum. Maksudnya kalulahum wazanulahum. Apabila mereka menakal atau menimbang untuk mereka tuh. Aslinya mana itu? Kaluhum kalulahum. Maksudnya wazanuhum wazanulahum untuk manusia. Nah ini katanya masuk ke macam yang ketiga. Dikatakan muta'adi terkadang di satu tempat dia butuh bantuan huruf jar, dikatakan lazim, terkadang dia muta'adi dengan sendirinya, sehingga digolongkan ini fi'il-fi'il yang seperti ini kepada apa? Macam yang ketiga. Ya. Kecuali kalau tadi dianggap itu adalah dua lughah, berarti menurut lughahnya qabilah ini dia muta'adi, menurut qabilah yang lain dia lazim. Nah, tapi ahli nahwu menyatukan, nah, kalau disatukan berarti nantinya tidak masuk muta'adi atau lazim, tapi masuknya ke macam yang ketiga ya. Wa qad yuqalu inna kana laysat kharijatan 'anil qismain, tapi bisa dikatakan bahwasanya kana itu sebenarnya tidak keluar dari dua macam pembagian fi'il ini. Bal hiya, bahkan dia kana ini sebenarnya masuknya kepada yang pertama, yang muta'adi. Bal hiya muta'adiyatun. Bagaimana bisa seperti itu? Ya. Wa hadha jawabun bi tahriri ma'na kulli qismin. Jawaban ini bisa lurus, bisa benar dengan cara meluruskan makna dari setiap macamnya tadi. Yani definisi muta'addi dan lazimnya diluruskan lagi. Ya. Jadi ada yang mengatakan karena itu sudah masuk kepada dua pembagian tadi. Jawaban ini bisa benar kapan? Bi tahriri ma'na kulli qismin. Ya, dengan meluruskan makna setiap bagiannya, lihat. Wahina idinya kunun muradu, maka ketika itu jadilah maksudnya adalah minal maf'uli bihi huwa ma asbaha huwa ma asbahahu. Ya. Tadi kan definisi dari muta'adi apa? Huwa alladhi yasilu ila maf'ulihi. Definisinya dilengkapi. Yani au ma asbahahu. Apa yang dia bisa sampai kepada maf'ul bi atau yang semisal maf'ul bi. Kalau seperti ini karena masuk, jadi definisinya dilengkapi gitu, disempurnakan lagi. Ya, bisa dipahami ini? Ya. Al-Mashbahah yang semisal maful bih ya, seperti khabar karena, ya bukan maful bih tapi ashbahahu, menyerupai apa? Maful bih. Sama-sama masuk. Ya. Aw yakunu, ini jawaban yang pertamanya. Aw yakunu jawab, atau bisa juga tadi karena digolongkan kepada macam muta'addi dengan jawaban yang kedua. Aw yakunu jawabu aw yakunu jawabu bi tahriri mawdu'i at-taqsim, atau jawabannya dengan cara meluruskan tempat pembagiannya. Ya. Jadi pembagiannya itu dibatasi, tidak umum. Wa hadza yuqal, maka di atas jawaban yang kedua ini dikatakan innal muqassam huwal af'alut tamah. Jadi yang dibagi di sini di fi'il dari sisi lazim dan muta'addinya ada dua. Ini yang dibagi hanya fi'il yang tam saja. Sehingga keluar apa? Yang naqis. Kalau kana dan akhwat yang tam masuk yang mana itu? Lazim atau muta'addi? Kana yang tamah dan teman-temannya masuknya ke muta'addi atau lazim? Ya lazim. Berarti kana pun masuk. kalau yang nakisnya bukan pembahasannya gitu. Ya dengan cara ini juga bisa dijawab ya. Kalau saya yang dibagi dari fil-fil itu yang tamas saja. Falaisat kana wa akhwatuha, falaisat kana wa akhwatuha min mawdi' taqsim, sehingga kana dan akhwatnya yang nakisat tidak masuk ke pembagian ini. Ya. Hatta yalzam dukhuluha fi ahli al-qismain, sehingga dia mesti masuk ke salah satu dari dua bagian tadi. Kama anna qadiqal, sebagaimana juga bisa dijawab pada contoh syakartu, syakartulah. Bahwasanya ini syakartu dan syakartulah lan takhruj an ahad al-qismain, juga sama tidak keluar dari dua pembagian tadi, muta'addi dan lazim. Bal hiya imma muta'addiyah, bahkan dia terkadang muta'addi. Wa harful jar fi syakartulahu zaid, tapi huruf jar yang pada yang ada pada atau yang datang setelah syakara itu zaid tambahan saja. Jadi huruf jarnya apa tambahan saja. Ini juga pendapat At-Tistizani. Ya. Jadi huruf jar yang ada pada atau yang datang setelah syakara dan juga apa nasoha itu apa zaid tambahan. Atau ya. Lazimah atau tambahan yang sifatnya lazim. Wa nasbuha lil maf'ul bihi fi syakartu 'ala nazl khafid, berarti menasabkannya fi'il ini kepada maf'ul bih pada syakartu itu dengan bantuan nazl khafid, membuang huruf khafid. Atau jawabannya tadi ya, sebenarnya syakara, nasaha dan yang semisalnya itu masuk ke mana tinggal dilihat lughah yang mana gitu, dianggap ada dua lughah ya. Kalau dia masuknya ke lughah yang dia muta'addi dengan sendirinya, ya maka dia masuknya lazim. Kalau dengan menggunakan lughah yang dia muta'addi dengan huruf lam, ya berarti dia lazim. Apa? Lazim. Ya, mungkin seperti itulah sekitar istilah. Nahu, contoh yang lazim, yang dia tidak bisa sampai kepada apa maf'ulnya dengan sendirinya, tapi butuh bantuan huruf jar, yaitu marortu bizaidin, marortu bizaidin. Aula maf'ulalah, ya, atau yang lazim itu adalah apa yang dia tidak memiliki maf'ul sama sekali. Nah itu ada dua macam dari apa fi'il yang lazim. Yang pertama apa yang dia apa tidak bisa sampai kepada maf'ulnya kecuali apa dengan bantuan huruf jar. Yang kedua apa yang dia tidak butuh kepada maf'ul. Qama Zaidun sudah sempurna. Wa yusamma ma yasil ila maf'ulihi bi nafsihi fi'lan muta'addiyan wa waqi'an wa mujawizan. Dan fi'il yang dia sampai kepada maf'ulnya dengan sendirinya disebut dengan fi'il yang muta'addi. Ini yang masyhur juga disebut dengan waqi' atau mujawiz. Wa ma laysa kadhalik yusamma laziman, adapun selain yang muta'addi disebut dengan lazim, qasir, wa ghayra muta'addin, wa yusamma muta'addiyan bi harfi jar, atau disebut dengan muta'addi bi harfi jar. Ya. Jelas nih. Wa alamatul fi'li muta'addi, tanda dari fi'il yang muta'addi. أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر وهي هاء المفعول به نحو الباب أغلقته. Tanda dari fi'il muta'addi adalah engkau bisa menyambung dengan fi'il tersebut atau bisa bersambung ya, dengan fi'il tersebut hā yang kembalinya kepada selain masdar. Ya, tanda dari fi'il muta'addi adalah bisa bersambungnya fi'il itu dengan hā yang kembali kepada selain apa masdar. Wahia ha'ul maf'ul, yaitu ha maf'ul di, ha maf'ul di, ha dari maf'ul di. Nahu contoh al-babu aghlaqtuhu, jadi aghlaqa adalah fi'il muta'addi karena dia bisa bersambung kepada dengan apa dhamir yang kembali kepada selain masdar. Dan i'rabnya maf'ul di, kalau yang bersambung dengan masdar jadi maf'ul mutlaq nanti. Di situ ada tanda yang kedua sebutkan dalam catatan kaki nomor 1. وله علامة ثانية وهي أن يصح أن يصاغ اسم مفعول تام منه. Dan juga tanda yang kedua dari fi'il muta'addi adalah dia bisa untuk dibentuk darinya isim maf'ul yang tam. Ya. Bisa dibentuk darinya isim maf'ul yang tam. Ya, tam. Kalau kharaja bisa enggak? Makhruj, zaid makhruj, enggak bisa. Ya kan? Kharaja dijadikan isim maf'ul. Zaid dikeluarkan, zaid makhruj, bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena dia apa? Azim. Iya, tidak bisa dibentuk darinya isim maf'ul yang tam. Yeah. Lihat, wa makna tam adalah mustaghnin fi ta'diyatil makna an jar wa majrur. Makna isim maf'ul yang tam adalah isim maf'ul yang cukup dalam menunaikan makna, tidak butuh kepada jar majrur. Kalau ada isim, kalau ada fi'il yang lazim, dia dibentuk menjadi isim maf'ul. Ya. Yeah. Kemudian tidak bisa sempurna maknanya kecuali dengan huruf jar, maka dia ya lazim itu. Lihat fa'in sahha an yusagha minhu ismu maf'ulin lakinnahu la yu'addi ma'nahu duna jarin wa majrur fa huwa fi'lun lazim. Apabila bisa dari fi'il tadi dibentuk isim maf'ul, tapi dia tidak bisa menunaikan maknanya dengan sempurna tanpa bantuan huruf jar, maka dia dihukumi fi'il yang apa? Lazim. Seperti ucapanmu mamrur bih, misalkan zaidun mamrurun bih, zaid dilewati, bisa enggak? Bisa. Marrok mamrur, tapi mamrur ini sempurna tidak kalau tanpa bantuan huruf jar? Zaid mamrurun, boleh enggak? Enggak boleh. Berarti ini apa? Lazim. Ya, zaidun maghdu'a, sabar nama yang lain, zaidun maghdubun, berarti di situ boleh enggak? Enggak boleh. Tidak sempurna maknanya. Dikasih alaihi baru sempurna. Maka ini lazim. Ada pun muta'addiyah tidak perlu dia kepada apa huruf jar. Sudah sempurna maknanya. Seperti tadi apa? Zaidun madrubun. Sempurna belum? Sempurna sudah. Tanpa bantuan huruf jar. Hai itu tanda yang kedua. Bisa dibentuk darinya isim maf'ul yang sempurna. Makna sempurna apa? Maknanya ya bisa dia menunaikan maknanya secara sempurna dan tanpa bantuan apa? Butuh bantuan huruf jar. Wahtaraza biha ighairil masdar min ha'il masdar. Dan musannif berjaga-jaga dengan menyebutkan hak selain masdar dari hak masdar. Untuk mengeluarkan hak masdar. Kalau hak masdar bukan tanda apa? Fi'il muta'addi bukan. Yang menjadi tanda dari fi'il muta'addi adalah apa? Hak selain masdar. Fa innaha tattasilu bil muta'addi wal lazim. Kalau hak masdar itu bisa bersambung dengan fi'il yang muta'addi, juga bisa bersambung dengan fi'il yang lazim. Fala tadullu ala ta'addi al fi'il, sehingga hak masdar ini tidak menunjukkan kepada muta'addinya fi'il. Karena dia musytarak, bisa masuk kepada yang muta'addi, bisa juga yang lazim. Famithal al-muttasilati bil muta'addi, contoh ya hak masdar yang kembali ayat hak masdar yang bersambung dengan fi'il muta'addi adalah ad-darbu darabtuhu zaida. Pukulan itu sudah ma'ruf pukulannya. Ya. Saya pukulkan pukulan tersebut kepada Zaid. Sehingga i'rabnya apa? Mamir haris itu. Maful apa? Ya, maful mutlak dia. Ya. Zaidan maful dunia. Ai darabtu darba Zaidan, saya pukulkan pukulan itu kepada Zaid. Ya, lihat bisa bersambung hak selain dhamir, hak masdar ya. Hak masdar dengan fi'il muta'addi. Contoh hak masdar yang bersambung dengan apa? Fi'il yang lazim adalah al-qiyamu qumtuhu. Ya. Qumtu al-qiyam. Ini berdiri yang seperti itu yang sudah ma'hud al-iflam bil 'ahd dzihni. Model berdiri yang seperti itu kumtu, aku telah berdiri dengannya atau melakukannya. Hai, itu jelas ya. Maksud dari ucapan an-nazim alamatul fi'il al-mu'adda an tasil ha ghairi masdarin bihi nahwu 'amil. Tanda fi'il yang muta'addi adalah engkau bisa menyambung, ya, menyambungkan hak selain mustahil yang mungkin tersebut. Ya. Ini satu tanda saja yang beliau sebutkan untuk mengkapi dengan tanda yang kedua tadi. Ya. Dia bisa dibentuk, ya, atau bisa dibentuk darinya isim maf'ul yang tam. Sampai sini ada yang ditanyakan, belum kita lanjut ke bahasa selanjutnya. Ya, baik kita lanjutkan. Qala an-nadhim rahimahullah, فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. فانصب به به ها من المعدى المتعدي نصب كلمة dengan فعل متعدي مفعوله مفعولnya ya rasanya jelas ya ظاهر فانصب به مفعوله إن لم ينب ما نفعل ينب mana mustatir fihi jawazan takdir huwa ya'udila apa maf'ul al-maf'ul ya an fa'il yang jar wa majrur muta'alliqan bi yanub. Nasabkanlah dengan fi'il yang muta'addi maf'ulnya jika maf'ulnya tidak menggantikan dari fa'il. Paham? Nasabkanlah dengan apa fi'il yang muta'addi itu maf'ul bihnya jika maf'ulnya tidak menggantikan dari fa'il. Kalau maf'ulnya menggantikan dari fa'il ya bukan nasab, tapi apa? Marfu' ya, sebagai apa? Naibul fa'il. Contoh kata bartul kutub. Ya, perlu diperhatikan bahwa saya maf'ulahu, ini maksudnya maf'ul di sini adalah maf'ul bih, bukan maf'ulat yang lainnya. Karena dua alasan. Itu ada di catatan lagi itu. Wal muradu bil maf'ul fi qawlihi yang dimaksud dengan maf'ul pada ucapan an-nadhim fansib bihi maf'ulahu adalah maf'ul bih karena dua alasan. Yang pertama, annal maf'ul 'inda al-itlaqi huwa al-maf'ul bih. Bahasa maf'ul ketika disebutkan secara mutlak tanpa qaid, maka yang dimaukan adalah apa? Maf'ul bih. Wa amma baqiyatul maf'il fala budda fiha min at-taqyid. Adapun maf'ul-maf'ul yang lainnya harus diqaid, diikat dengan huruf jar atau dhorof. Taqul, engkau katakan al-maf'ulu ma'ah wal-maf'ul ajli wal-maf'ul fi dengan sifat wal-maf'ul al-mutlaq. Alasan yang kedua, anna alladhi yakhtasu bihi al-fi'l al-muta'addi anna alladhi yakhtasu bihi al-fi'l al-muta'addi huwa al-maf'ul bih. Bahasa yang dihususkan dengan fi'l muta'addi adalah maf'ul bih. Fa'amma ghairuhu minal maf'il adapun maf'ul-maf'ul yang lain fa'ishtariku fi nasbihi al-muta'addi wal-lazim. Maka bersekutu dalam menasabkan maf'ul-maf'ul tadi selain maf'ul bih yang muta'addinya dan yang lazimnya. Hal. Jadi kenapa ini mungkin di sini dari ucapan an-nadhim nasib bihi maf'ulahu adalah maf'ul bih? Alasan yang pertama itu apa? Kalau dimutlakkan maka ini mungkin dengannya adalah maf'ul bih. Kalau selain maf'ul bih ada apa? Qaidnya. Yang kedua, bahwasanya apa? Maf'ul bih adalah kekhususan dari fi'il yang muta'addi. Karena yang bisa yang menasabkan maf'ul bih hanya fi'il muta'addi. Adapun maf'ul-maf'ul yang lainnya itu yang menasabkannya bukan hanya maf'ul bih apa? Yang menasabkannya bukan hanya fi'il yang apa? Muta'addi, tapi yang lazim juga bisa menasabkannya. Contoh, darabtu darban. Ini yang menasabkan apa? Yang muta'addi. Kuntu qiyaman, ini yang masukkan fi'il yang lazim. Dzakartu wal misbah, ini maf'ul ma'ah. Sirtu wan nila wa taqulu darabtu ibni ta'diba, ini maf'ul ajli. Wa kuntu ijlalan lil amir, ini maf'ul ajli. Wa taqulu la'ibtu al kurrah asilan, ini dharf. Ya. Wa kharajtu min al mal'abi layla, dharf. Ya. Jelas ya. Nasabkanlah dengan fi'il yang muta'addi maf'ul bih jika maf'ul bihnya tidak menggantikan dari fa'il. Contoh, tadabbartu al-kutub. Sya'nul fi'il al-muta'addi an yansiba maf'ulahu in lam yanub 'an fa'ilih. Keadaan dari fi'il yang muta'addi adalah dia menasabkan maf'ulnya jika maf'ulnya tidak menggantikan dari فاعل. Contoh, tadabbartu al-kutub. Fa'in naba anhu, adapun kalau maf'ulnya menggantikan dari fa'il, wajib raf'uh, wajib untuk maf'ulnya dirafa'kan. Kama taqaddam, sebagaimana yang sudah lewat pembahasannya. Nahu tudub biratil kutub. Tudub biratil kutub. Kitab-kitab itu direnungi atau ditadabburi. Tudub birat, masih ingat kaedahnya cara mengubah fi'il yang awalnya tak. Wasaniyat taliyatal mutawa'ah kal awalij alan kal awalij alu bila munaza'ah. Wasaniyat taliyatal mutawa'ah, huruf yang kedua setelah ta itu dijadikan harokatnya seperti harokat huruf yang pertama. Ya, tudub biratil kutub. Atal kutub ya tidak lagi apa marfu, tapi mansub karena dia menggantikan dari fa'il. Waqad yurfa'u maf'ulu wa yansubu al-fa'ilu 'inda an yalabis takadan. Ini jarang. Maf'ulnya dirafa'kan dan fa'ilnya dinasabkan dengan syarat 'inda an yalabis, aman dari kerancuan. Kaqalim, seperti ucapan mereka orang Arab, kharaqas saubul mismara. Apa maknanya? Kharaqas saubul mismara. Apa artinya? Paku itu melobangi, merobek as-saub, pakaian. Ya. Tidak mungkin dikatakan apa? Pakaian itu merobek paku. Pakaian dari baja. Ya, gantungkan ke apa paku, pakunya jadi bukan itu om. Walin kau sudah dikabi ini tidak jadi kiaskan. Balik tasofi alas sama, bahkan dibatasi alas sama tidak ini dengar, tidak jadi kiaskan. Itu ada faedah tambahan, kita baca ya, cepat ya. Qala syu'ti fi hamil hawami', syu'ti dalam hamul hawami' berkata, wa sumi'a raf'ul maf'ul bi wa nasbul fa'ili, didengar rafa'nya maf'ul bi dan nasabnya fa'il. Hakau, mereka menghikayatkan ucapan orang Arab, kharaqa thawbu al-mismara, kasara zujaju al-hajara, batu itu memecahkan kaca. Wa qala sya'ir mithlu al-qanaqid haddajuna qad balagat najrana aw balagat sawatihim hajaru. Ini sudah lewat ya hajir ini. Mana sya'ir sini? Hah? Mithlu, dia yang seperti qanaqid, landak yang berjalan di malam hari. Qad balagat najran, dia telah sampai ke daerah Najran. Nah ini sya'irnya, balagat sawatihim hajaru. Mananya apa itu? Balagat sawatihim hajaru, maksudnya kejelekan mereka, aib mereka sudah sampai ke negeri Hajar, ke daerah Hajar. Tapi lihat dalam i'rabnya, sawati dinasabkan dengan kasrah karena dia mu'annats salim. Hajar maf'ulnya dirafa'kan. Terjemahnya tadi, sawah mereka telah sampai ke Hajar, nama daerah. Fa inna sawat hiyal balighah, sesungguhnya yang sampai ke negeri Hajar, ke daerah Hajar adalah sawatnya. Juga dicontohkan dengan contoh yang lain, inna man sada'a 'aqan la mashumu kaifa man sada'a 'aqani wa bumu. Sungai orang yang dia berburu burung ak-ak, nama burung mungkin dinamai dengan ak-ak karena bunyinya ak-ak. Lama syum, sial gitu. Masih dia sial. Kaifa man sada, lantas bagaimana dengan orang yang dia memburu ak-ak dan juga memburu burung hantu, boom. Di sini ak-akani marfu, boom. Padahal dia maf'ul bih ya. Karena yang berburu orang yang man itu. Wasa sumi'a nasbuhu maqal, juga didengar. Didengar nasabnya. Maqal didengar nasabnya juga. Maka apa ini berarti? Qad salama al-hayyati minhu al-qadama al-uf'uwani wa syuja'a syaj'ama. Mana syajanya? Hah? Apa? Qad salama al-hayyati minhu al-qadama. Iya. Al-Qadama salamatu berdamai gitu. Pada salam al-hayatu minhul Qadama. Ular ini sudah berdamai dengan dua kaki ini. Al-Qadama ini dibangunnya. Iya. Makanya lihat itu badalnya. Badalnya al-hayat marfu. Al-ufruwana itu badalnya al-hayati. Marfu kan? Wasyuja' al-ufruwana itu ular jantan, syuja' jenis ular juga. Ya. Lihat al-ufwan badalnya al-hayyat. Al-hayyat itu fa'il. Fa'il nasabkan. Al-qadama maf'ul rafa'kan. Wal mubih li dzalika kullihi fahmul ma'na wa 'adamul ilbas. Yang membolehkan ini semua adalah maknanya yang sudah terfahami dan tidak adanya kerancuan itu. Waliqasu ala syai' min dzalik tabini tidak boleh dikiaskan. Maka Ibn Malik fi syarh al-Kafiyah dikatakan oleh Ibn Malik dalam syarh al-Kafiyah wa qad yahmiluhum zuhurul ma'na ala i'rabi kulli wahid min al-fa'il wal mahul bihi bi i'rabil akhar. Yang membawa mereka melakukan seperti ini, itu orang-orang Arab melakukan seperti ini, jelasnya makna yaitu ala i'rabi kulli wahid min al-fa'il wal mahul bihi bi i'rabil akhar, dengan mi'rab masing-masing dari fa'il dan mahul dengan i'rab yang lainnya. Kaqawlihim kharaqa thawbu kharaqa athawu al-mismara wa minhu qawl al-akhtar mithl al-qanaqid al-bayt ila akhirih. Lihat wadhahir min hadhi al-ibarat wadhahir min hadhi al-ibarat kulliha anna al-ism al-mansuba fi hadhi al-muthul allati dhakaruha huwa al-fa'il wal-ism al-marfu' huwa al-maf'ul alayh. Ala khilaf al-ism. Yang zahir dari ungkapan-ungkapan ini semua dari syawahid-syawahid kami sebutkan kepada saya. Analis mansub bahwasanya isim yang mansub di hadil musul pada contoh-contoh ini allati dzakaruha yang disebutkan oleh para ahli nahwu huwal fa'il, itulah fa'ilnya. Ya, isim mansubnya itu fa'ilnya. Wal ismul marfu' dan yang marfu'nya itulah maf'ulnya. Wa anna tadhyira lam yahsul illa fi harakatil i'rab, dan bahwasanya perubahannya hanya dari sisi harakat i'rabnya saja gitu. Paham ini? Jadi yang mansub itu fa'il, yang marfu' itu maf'ul. Ya, perubahannya hanya dari sisi harakat i'rab saja. Maknanya tidak berubah. Lakin dhahaba al-Jauhariyyu ila anna al-mansuba huwa al-maf'ulu bi. Tapi al-Jauhari berpendapat bahwasanya yang mansub itu maf'ul bi. Maful bi, yang marfu fa'il, berarti tidak ada perubahannya, tidak ada perubahan. Wa taghyiru inna ma hasala fil ma'na, ya perubahannya hanya terjadi dalam maknanya saja. I'rabnya tetap, ini maful yang mansub, ini marfu yang fa'il itu. Perubahannya dalam makna saja. Wa hadha ra'yun li jama'atin min an-nuhat, ini pendapat sebagian kelompok ahli nahwu. Wa qad ikhtarahu Asy-Syatibi, ini telah dipilih. Kenapa ini adalah Asy-Syatibi? Wanbur madzakarna wa syadna lahu fi matla' fa'il. Amin begin. Silakanlah mau memilih yang mana. Kalau kharaqa thawbu al-mismar ya i'rabnya seperti biasa, atau fa'il al-mismar maf'ul, cuma dalam terjemahannya dibalik gitu. والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام من فيل فيل المتعدية ada tiga macam. أحبها yang pertama ما يتعدى إلى مفعولين, apa yang dimutaadik pada mafhul. وهو قسمان, dan ini ada dua. أحدهما ما أصل المفعولين في المبتدا والخبر, apa yang asal dari dua mafhulnya dalam mubtada khabar, terdapat dhanna dan akhwatnya. والثاني ما ليس أصلهما ذلك, yang kedua apa yang dua maf'ulnya asalnya bukan mubtada khabar. Seperti a'ta, kasa, wahaba, manaha. Wahaba, manaha. Ya. Wal qismu tsani, macam yang kedua, ma yata'adda ila thalathati mafa'ila, apa yang dia muta'addi kepada tiga maf'ul. Seperti a'lama wa ara. Ya, sudah lewat. Ila thalathati ra'a wa 'alima, adda idza sara ara a'lama. Ya. Wal qismu tsalits, macam yang ketiga, ma yata'adda ila maf'ulin wahid ka daraba wa nahwih, ini yang paling banyak ya. Ini jelas misalnya. Ada juga yang sudah kita lewatkan, apa yang dia butuh kepada dua maf'ul cuma kepada maful yang pertama dengan sendirinya, kepada maful yang kedua dengan bantuan huruf jar, yaitu su ikhtara dan babnya. Kemudian selesai ya pembahasan tentang apa? Pilihan apa? Mutaaddi. Mansub bihi maf'ulahu in lam yarid an fa'ilahu tadabbartul kutub. Kemudian walazimun ghairul mu'adda wa hutim luzum af'al as-sajaya kanahim كذف على الله والمضاهق عن سسا ومقتضى نظافة أو لنسا أو عرض أو طوع المعدى لواحد كمده فامتد. فعل لازم يعني فعل لازم فعل لازم adalah غير المعدى yang selain معدى ya ya sifat dari apa mausuf yang mahdhuf sehingga boleh datang sebagai mubtada dan pada nakir atau dibalik i'rabnya. Mana yang lebih bagus kira-kira nih? Walazimun warul mu'adda. Ya, menjadikan lazim saya khobar ya. Khobar muqaddam, mana di nakira. Warul mu'adda. Yang selain mu'adda, anda dibawakan kepada yang ma'rifah. Tapi kalau dilihat dari yang didefinisikan apa? Lazim ya. Ya kan? Yang lazim yang didefinisikan mutahadats anhunya. Lazim adalah ya. Ya mungkin kan dua sisi ya. Yang lazim adalah selainnya muta'addi. Ya. Muter-muter ya jadi ya. Ini katanya definisi yang seperti ini yufidu ad-daur. Membikin perputaran. Lazim itu selain muta'addi. Muta'addi itu selain lazim. Ya. Tapi insyaallah sudah paham ya. Mana lazim. Dari apa yang telah kita lewatkan tadi. Walazimun ghairul mu'adda. Fil yang lazim adalah selainnya muta'addi. Wa hutim. Dan diharuskan. Di sini disebutkan beberapa tanda dari fil yang lazim. Banyak. Ada 12 tanda dari fil yang lazim. Dua tanda itu tanda adamiyatan, tanda yang tidak ada. Sepuluhnya tanda yang ada. Ini. Sebutkan di sini. Ya kalau mau disebutkan dulu enggak apa-apa. Jadi kata Ibnu Syam, tanda fi'il yang lazim itu ada 12. Dua tanda itu adamiyatan, tanda adamiyah. Tanda yang tidak ada gitu. Yang tadi dia tidak bisa bersambung dengan hak yang kembalinya kepada apa? Selain masdar, ya kan? Dia tidak bisa bersambung dengan apa? Hak dhamir selain masdar hanya bisa bersambung dengan hak yang kembali kepada masdar. Selain masdar enggak bisa. Ini sudah dari yang lewat tadi. Ya. Yang kedua, tidak bisa dibentuk darinya isim maf'ul yang tam. Ya kan? Nah. Kemudian dilengkapi dengan tanda 10 berikutnya. Ya. Menunjukkan kepada sajiyah, kepada arab, nadhafah dan seterusnya. Ini kita baca berapa yang disebutkan di sini. Kalau kurang kita tambahkan. Wahutim, ini wahutima diharuskan luzumu af'ali sajaya, lazimnya fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada sajia. Ya. Apa sajia itu? Apa sih maksud dari fi'il yang mengandungi makna sajia? Ini yang dimaksud dengan sajia adalah ma'laisa harakata jismin. Ya, ma laisa harakata jismin min wasfin lazimin. Min wasfin lazimin. Ghairi munfakkin. Ghairi munfakkin. Jadi yang dimaksud dengan fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada sajaya itu jamak dari sajia. Sajia adalah apa yang dia bukan gerakan badan, yaitu berupa sifat yang menetap tidak terpisahkan sama sekali. Bahkan orangnya ini tidak merasakan gitu. Ya tidak mau, mau tidak mau ini sudah menjadi sifat dia. Sajabuna, Syabun ar-rajul, ini orang ini pengecut, ya sudah dia sudah sifatnya seperti itu, bisa enggak tinggalkan, susah ya. Susah. Syaju'a contohnya juga. Berani ya, itu sifatnya berani dia. Enggak bisa hilang, ya sudah dia enggak merasakan sudah berani kalau ada apa-apa dia ke depan. Ya. Orang berlari dia maju. Yang ini yang jabuna ya kabur dulu ketika ada berita yang menakutkan. Itu ya apa? Sajia, apa yang dia bukan apa? Gerakan jism, ya, gerakan hati berarti. Itu sifat yang lazim yang tidak bisa terpisahkan, yang tidak terpisahkan sama sekali. Ya mungkin dilatih mungkin butuh waktu yang lama. Ya. Seperti nahima idza kathara akluh, jika dia adalah seorang yang banyak makan. Itu udah banyak makan dia pembawaannya, dia makan gitu loh. Yang lain makan sepiring dia harus tiga piring. Masih lapar harus satu piring. Ya lebih jelas ya. Khutin itu fi'lun ma'mu ghairu sirah nuzum ibul fa'il. Kanahin fi'lun majrur muta'alliq bi apa? Mahdhuf khabar lil mutadalli mahdhuf. Ini tanda yang berikutnya. Dari apa? Fi'il yang lazim, dia menunjukkan kepada apa? Sajiyah. Hanya dulla ala sajiyah. Hanya dulla ala sajiyah. Sudah berapa dapat tanda untuk mandi itu? Tiga ya, berarti dengan dua tanda yang ada niatan itu. Kadaf ala la. Tuh, kadaf ala la. Yani if ala la kada. Ini jar wa majrur muta'alliq bil mahdhuf khabar muqaddam if ala la usila lafzu dia sebagai apa? Mubtada' mu'akhar. Apa sih maksudnya kadaf ala la? Yani kada hutima luzumu. Kadaf ala la maksudnya kada hutima luzumu makana ala wazni if'alallah. Demikian pula diharuskan lazimnya fi'il yang di atas wazan if'alallah. Nanti akan ada contohnya ya, tentang khobar itu ya, kada fa'alallah. Wal mudahir an sasa. Ini perlu anda mengetahui ya, tentang al mudahir an sasa ya, al mudahir ma'atuf pada if'alallah. Yaitu maksudnya istilah yang memalik dalam alfiyah. Kalau mau tulis silakan. Wastilahu Ibn Malik fi alfiyah. Wastilahu Ibn Malik fi alfiyah. Annahu idha ulliqa al-hukmu. Annahu idha ulliqa al-hukmu ala shibhi shay'in. Annahu idha ulliqa al-hukmu ala shibhi shay'in. Fal muradu bihi dzalika al-lafdhu wa shibhuhu fa kannahu qala wa ansasa wa mudahihi Wal murudu bihi Kullu lafzin Ba'da nunihi harfani Mithlu ihran jama. Nah ini perhatikan istilahnya memalik ya. Yang salah nanti makan. Jadi istilah yang memalik dalam alfiahnya bahwasanya beliau ketika ulliqal hukmu ala syibhi syai, ketika beliau menggantungkan hukum kepada syibhi syai, keserupaan dengan sesuatu yang mubahi ikan sasa dan yang menyerupai ikan sasa. Kalau beliau menggantungkan hukum kepada syibhi syai, keserupaan dengan sesuatu, maka maksudnya adalah dzalikal lafdh, lafdh itu sendiri, yaitu ikan sasa itu sendiri. Ya. Wasyibhihi dan juga yang semisal ikan sasa dalam contoh tadi. Maka ini mampu dengannya lafad itu sendiri, yaitu lafad ikan sasa dalam contoh ini. Dan yang mirip ikan sasa, maksudnya berarti ikan sasa dan yang semisalnya, itu maksudnya itu mana? Paham enggak? Anna widha'ul niqal hukum, bahwa saya beli kalau menggantungkan hukum kepada syibh syibh, kepada keserupaan dengan suatu, maka yang dimaksud adalah dengan lafaz itu sendiri. Fal murad bihi dzalika lafaz, maka yang dimaksudkan oleh beliau adalah lafaz itu. Yani seperti if'al lala dan i'ansasa gitu. Wa syibhi dan yang serupa dengan i'ansasa. Jadi seolah-olah beliau berkata wa ansasa wa mudahihi gitu. Wa ansasa wa mudahihi. Demikian pula if'al lala kemudian i'ansasa dan yang seperti i'ansasa gitu. Bukannya ya. Paham enggak? Jadi wal mudahi i'ansasa maksudnya dan i'ansasa dan yang semisal i'ansasa. Wal murad bihi yang dimaksudkan adalah lafaz yang setelah nunnya ada dua huruf ik'ansasa setelah apa? Wal murad bihi kullu lafzin ba'da nunihi harfan. Ya, misal ihran jama. Itu kan alifnya itu itlaq ya. Ya. Maksudnya adalah fi'il yang setelah nunnya ada dua huruf sasa kan gitu. Sehingga i'rabnya itu bukan ik'ansasa sebagai maf'ul bih. Bagaimana disebutkan di sini kan i'ansasa maf'ul bih dari al-mudahi. Yang itu terjemahannya dan yang menyerupai i'ansasa. Kita sudah tahu maksud Ibnu Malik bahwa seperti itu, maka i'rabnya kata al-Asy-Syamuni dan yang selainnya. Jadi i'ansasa itu fa'il. Nah, bisa fa'il. Bukan maf'ul. I'ansasa itu fa'il dari al-mudahi. Maf'ul yang mudahi itu mahdhuf. Takdirnya gini. Wal mudahihi gitu. Wal mudahihi i'ansasa sehingga terjemahannya dan yang i'ansasa menyerupai dia gitu. Sehingga terjemahannya jadi maf'ul mahdhuf. Ini wakadzalikal fi'lu alladhi dhahaha i'ansasa. Demikian pula fi'il yang diserupai apa yang i'ansasa itu menyerupai dia gitu. Seperti ihram jama'. Demikian pula al-muradi membawa ihram seperti itu. I'ansasa sebagai apa? Fa'il dari al-mudahi. Maf'ulnya mahdhuf al-mudahihi. Dan fi'il yang i'ansasa itu mudahihi menyerupai dia. Manak tawa nadhafatan aw danasa. Ini sudah berapa nih? Kadza if'alala. Sudah berapa tuh? Hah? Empat ya? Ya demikian pula if'alala. Kemudian yang berikutnya wal mudahi if'ansasa. Yang berapa nih? Lima ya? Manak tawa nadhafatan. Sudah berapa itu? Dan adfi'il yang iqtadha bermakna nadhafah. Ya. Bermakna nadhafah kebersihan. Seperti nanti ada contohnya nadhufa, tahura, wudhu'a. Ya. Ini semuanya lazim. Au danasa atau fi'il yang dia bermakna danasa. Kotor baliknya. Najusa, qadhura. Ya. Sudah berapa tuh? Tadi dua tanda adamiyatan, kemudian nuzum afali sajaya, kemudian apa? Madalla ala asajaya, asajia, kemudian apa yang di atas wazan if'alalla, ya. Kemudian if'ansasa dan yang serupa dengannya. Berapa sudah lima ya? Kemudian fi'il-fi'il yang bermakna nadhafah berapa? Enam ya. Kemudian fi'il-fi'il yang bermakna danasa, sesuatu yang kotor, berapa itu? Tujuh. Au 'aradun. Berapa ini? 8. Fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada makna arab. Apa itu arab? Ya, ma'nan ghairu lazim. Ya, sifat yang sifat ini tidak lazim gitu. Makna yang ghairu lazim. Sifat apa? Ghairu lazim. Hai ma'nan ghairu ikhtiyari. Ghair ikhtiyari lazimin, yani makna yang dia bukan ikhtiyari, bukan pilihan kita dan tidak lazim itu. Tidak melekat, ini bedanya dengan tadi yang sajia itu. Kalau sajia itu bagaimana itu? Melekat ya. Nah, kalau arad ini tidak melekat gitu. Bisa hilang sifatnya. Atau kalau mau ambil definisinya Ibnu Hisham, ma laisa harakata jismin min wasfin wa thabitin paling. Ma laisa harakata jismin, apa yang dia bukan gerakan badan, min wasfin, yaitu berupa wasof sifat wa thabit, yang sifatnya tidak menetap. Maridha, apakah sakit terus? Hah? Tidak. Kasila, malas, ya kadang malas ya. Syabi'a, kenyang ya. Ini juga sama, sifat tapi tidak makan ya. Kemudian autawa'al mu'adda, atau fi'il yang dia merupakan mutawa'ahnya fi'il yang muta'addi. Yang berapa itu? 9 kan? Fi'il yang dia merupakan mutawa'ahnya fi'il yang muta'addi ya. Merupakan asar pengaruh dari fi'il yang muta'addi. Lebih sering ini. Kasartu zujaja fakasara ya. Yang mana inkasara ma'i liwahidin, nah, tapi belum selesai. Liwahidin, atau fi'il yang dia merupakan mutawahnya muta'addi, yang dia muta'addinya kepada satu maf'ul. Jadi fi'il yang dia merupakan pengaruh dari fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul. Sebagai maddahu famtadda, aku menjulurkannya, maka dia pun menjulur. Madda berapa maf'ul dia butuh? Satu ya. Madda ya muddu. Ya, bahasanya apa? Fa'ala. Thulatsi mudha'af muta'addi. Bahasanya apa? Yaf'ulu. Kiasnya yaf'ulu. Kalau berapa di sini? 10 ya? Ya, nanti dua tambahannya itu tambahan. Kali kita baca dulu syaratnya, atau sebelum itu ada yang mau ditanyakan tentang i'rabnya atau maknanya, mana baiknya. Fi'il yang lazim adalah fi'il yang selain muta'addi, dan diharuskan lazimnya fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada sajiyah seperti nahim. Demikian pula diharuskan lazimnya fi'il-fi'il yang di atas wazan if'alallah. Demikian pula diharuskan lazimnya fi'il-fi'il yang seperti qansasa dan semisalnya. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan yang semisal if'alallah? Yaitu fi'il yang setelah nunnya ada dua huruf. Demikian pula diharuskan lazimnya fi'il-fi'il yang bermakna nadhafah, kebersihan, yang berkonsekuensi pada makna nadhafah, atau danas, kotoran, atau aradhon, atau fi'il-fi'il yang menunjukkan makna arad, atau fi'il yang dia merupakan mutawahnya fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul. Ya, bisa ini? Pahami? Ayo kita masuk ke syarahnya. Al-lazim huwa ma laysa bi muta'addi. Lazim adalah apa yang dia selain muta'addi. Wa huwa la yattasilu bihi ha'u dhamiri ghairi masdar. Yaitu fi'il yang tidak bisa bersambung dengannya ha' dhamir selain masdar. Wa yatahattamu al-luzumu li kulli fi'in dalin 'ala sajiyah. Dan diharuskan lazimnya setiap fi'il yang menunjukkan kepada sajiyah. Apa itu sajiyah? Apa yang dia bukan gerakan tubuh, tapi merupakan sifat yang apa? Melekat, tidak terpisahkan. Tabiat sudah, bawaan dia. Ya, ini sulit sekali untuk diubah gitu. Ya, sulit. Dan akhlak itu, kata Syekh Muzaim, ada dua macam, ada yang tabiah, ada yang tatabbu'. Tobia itu sudah menjadi karakter dia, sudah enak dia. Di setiap waktu dan tempat dia bisa melaksanakan atau menerapkan akhlak tersebut yang bagus. Ada yang tatobuk, dipelajari, dibiasakan. Tapi ini tentunya kurang ya. Kadang dia di tempat tertentu atau di waktu tertentu, kadang dia tidak bisa di situ melakukannya. Nah, syarufa mulia, karuma juga semana, borufa, peradam sopan atau misalnya, nahima, tamak, gitu. Yang makan. Wa kadza kullu fi'lin 'ala wazni fa'alalla. Demikian pula setiap fi'il yang dia di atas wazan if'alalla. Contohnya ibsha'ara. Kalimat guna ada? Hah? الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هذا مرندين يقشعر اطمأن على بذكر الله تطمئن القلوب juga di antara contohnya isma'azza ada kan dalam Al-Quran ya wa idza dzukirallahu wahdahu apa isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladina min duni idza hum yastabshirun ya ini tambahannya nih awlima ulhiqa bihi atau yang dia dimulhakkan dengan if'alalla mulhaknya if'alalla ini kata ya atau yang dimulhakkan dengan if'alalla yaitu if wa'alla wazannya if wa'alla ini if wa'alla ini mulhak kepada wazan if'alalla if wa'alla contohnya ik wahadda ik wahadda kalau dikatakan ikwahadda al-farhu ikwahadda al-farh ini mana irta'ada apa anak-anak ayam yang baru netas atau misalnya itu al-farh bergetar, dinginan misalnya masih ikwahadda kemudian aw'ala wazni in if'anlala atau fi'il yang dia di atas wazan if'anlala contoh iq'an sasa ya contoh iq'an sasa dikatakan iq'an sasa al-jamal ini biasanya khusus ya penggunaannya untuk jamal iq'an sasa al-jamal mana apa ida aba'an ida aba'an yunqal jika dia mogok gak mau di apa tuntun mogok ya. Iq'an sasa al-jamal ini ida apa aba'an yunqada dan juga ya tambahkan lagi if'anla 12 kan ini kan ya if'anla sebab ihram ba'adiku ihram ba'adiku ayam jantan itu bulu-bulunya berdiri idza mana idza intafashal qital jika bulu-bulunya berdiri ketika mau berkelahi itu pada berdiri bulunya ya kan itu intafasha atau apa lil qital atau ihram ba'dik dikatakan ihram ba'dik ketika ayam jago itu bulu-bulunya berdiri semua ketika mau berkelahi wa ihram jama' kemudian juga ihram jama' contohnya kalau dikatakan ihram jamatil ibilu berarti ijtama'at berkumpul apa unta-unta itu dan juga bermakna berdesakan izdaham maknanya berdesakan kumpul dalam jumlah yang besar awdalna ala nadhafah atau ia menunjukkan kepada kebersihan ya nadhufa ya nadhufa thawbu baju itu bersih tahura thawbu nadhufa wadu'a sama semana ini itu wadu'a awana danas atau dia menunjukkan kepada makna danas kotoran danisa thawb lewat ya seringkali wazan fa'ila yang untuk ini yang ya banyak yang lazim ya banyak yang lazim kan wazan fa'ila masih ingat kan jadi wazan fa'ila itu datang yang muta'adi dan lazimnya tapi seringnya apa lazim ya karena tadi untuk sifat seringnya dari saya tahu baju itu kotor wasikha juga semakna dengan ini qadura ya, qadura juga semakna itu awdalla ala arab atau dia menunjukkan kepada arab apa tadi arab malaysa harakah jism min wasfin apa sabit atau wali sabit wali sabit sifatnya tidak menetap ya. Sementara waktu ya. Contoh maridha zaidun fa'ila juga kan sering kalau fa'ila itu lazim kemudian ihmarra memerah Untuk sementara waktu, nanti kembali ke warna aslinya misalnya. Aw kana muta'an lima ta'adda ila ila maf'ul wahid. Atau fi'il yang dia muta'anya fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul. Lihat makna muta'ah adalah qabulul maf'ul fi'il al-fa'il. Ya, maf'ul bisa menerima perbuatan fa'il atau asar dari fa'il. Yani mudahnya tadi fi'il yang dia merupakan asar pengaruh dari fi'il yang muta'addi. Contoh madatul hadida fantajja. Ya, aku membentangkan besi itu maka dia pun terbentang. Ya, fantajja. Hal ya. Kemudian wadahrajitu zaidan fatadahraja. Aku menggelincirkan siapa mendorong di tempat yang tinggi atau mulai berjalan dengan Zaid bergurau dan mendorong guling jadinya fatadahraja. Ya, tadah rajanya ini apa? Lazim. Kenapa dia? Dia merupakan mutawahnya apa? Dah raja. Wahtaraza biqawlihi. Kemudian beliau al-musannif berjaga-jaga dengan ucapannya liwahid. Yani dia merupakan asar dari fi'il yang muta'ad kepada satu maf'ul. Untuk berjaga-jaga dari mimma tawa'a al-muta'adi ila thnai. Dari fi'il yang dia merupakan mutawahnya fi'il yang muta'adi kepada dua maf'ul. Fa'innahu layakunu laziman. Kalau ini dia tidak lazim. Walayakunu muta'adiyan. Maka dia muta'adi ila maf'ulin wahid. Kepada satu maf'ul. Contohnya, fahamtu Zaidan al-mas'alata fafahimaha. Aku memahamkan Zaid mas'alah ini. Akhirnya dia pun memahaminya. Ya, satu maf'ul jadinya. Ya. Wa'allamtu nahwa fata'allamaha. Aku ajari dia ilmu nahwa. Akhirnya dia pun mengetahuinya. Ini fa'arafahu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi untuk fi'il yang apa? Lazim ada berapa tanda? 12. Dua tanda ada niatan, dua tanda yang tandanya enggak ada. Ya. Itu apa? Dia tidak bisa dimasuki atau tidak bisa bersambung dengan ha yang kembalinya kepada selain asar. Yang kedua, dia fi'ilnya tidak bisa apa? Dibentuk darinya isim maf'ul yang tam. Ya. Kemudian 10 tanda berikutnya, tanda yang maujudat ada semua. Itu apa? Dia menunjukkan kepada makna sajiyah. Sajiyah itu apa? Ya malaysa haraka kismin min wasfin lazim. Ya, wairman umfak, tidak terpisah. Ya, kemudian apa lagi? Fi'il yang dia di atas wazan if'alalla. Ya, if'alalla. Apa contohnya tadi if'alalla? If'sha'arra, itma'anna. Ya. Di ilhaqta dengan if'alalla wazan apa? Ya. If'alla, if'alla. Seperti ikwahadda. Kemudian yang berikutnya if'ain sasa dan yang semisal dengan if'ain sasa. Apa bobitnya? Itu apa? Setiap fi'il yang setelah nunnya apa? Dua huruf. Seperti apa? Ihram jama'. Kemudian tanda berikutnya fi'il tadi menunjukkan kepada apa? Makna nadhafah. Yang berikutnya fi'ilnya menunjukkan kepada makna kotoran, danas. Ya. Kemudian yang berikutnya menunjukkan kepada A'ud. Kemudian dia merupakan mutu'ah dari fi'il muta'addi kepada satu maf'ul. Atau lagi satu lagi ya wazannya yang terlewatkan itu if'an la. If'an la. Jadi 12. Saya ada waktu ya. 3 menit lagi. Dan terkadang ya, ini tambahan, huruf jar itu dibuang. Tadi kan diantara muta'adi ada yang dia muta'adi kepada ada dua macam ya, apa yang dia sampai kepada maf'ul dengan bantuan huruf jar. Yang kedua dia tidak membutuhkan kepada maf'ul lebih. yang membutuhkan ataupun yang dia sampai kepada maf'ul bih dengan bantuan huruf jar, itu terkadang huruf jarnya dibuang. Ya, terkadang apa? Huruf jarnya dibuang. Ya. Dan amalannya masih ditetapkan. Tapi ini jarang sekali. Contoh ucapan penyair atau potongan ucapan penyair atau kelengkapannya enggak apa-apa. Idza qila ayyun nasi syarru qabilatin asharat kulaybin bil akufi bil akufil asabi'u bil akufil asabi'u. Idza qila, jika ditanya, ayyun nasi syarru qabilah, manusia mana yang paling jelek qabilahnya? Asyarat kulaybin bil akufil asabi', asabi' fa'inya asyarat, maka jari-jari manusia semuanya asyarat dan ilah, cuma dibuang ilahnya, hanya disisakan isi majrurnya kulaybin, maka mereka semuanya menyeluk menuju kepada kabilah kulayb. Siapa manusia, orang dari kabilah mana yang paling jelek, maka yang semuanya menuju kepada kulayb. Asyarat kulaybin, ini asyarat ilah kulaybin. Idza qila ayyun nasi syarru qabilah asyarat kulaybin bil akufil asabi'u. Yani ila kulaybin. Dan terkadang dibuang huruf jarnya, kemudian isimnya majrurnya ini menjadi mansub. Tadi itu ada tiga macam, wa salatat aqsam. Nanti ada jenis-jenisnya. Macam yang pertama sama'i, sifatnya sama'i, hanya menukil dari kalamul Arab, jaiz di kalam al-mansur, dan ini boleh diterapkan pada kalam yang bebas. Contohnya nasahtu, ya nasahtu, syakartu, yang seperti yang sudah dilewatkan itu. Boleh antum pakai gunakan dengan lam ataupun tanpa lam. Kalau dibuang lamnya berarti dia mansum ala naz'il apa? Khafid dia. Tapi seringnya digunakan dengan lam. Nasahtu lakum anishkurli. Ya. Ada juga pembuangan huruf jar yang sifatnya sama, ini khusus dalam syair aja. Seperti pada potongan ucapan penyair, kama asal at-tariqa al-fa'labu. Asal itu bergetar. Al-fa'lab apa? Apa fa'lab musammi. Artinya kama asal al-fa'labu fi at-tariqi. Dibuang huruf jarnya. Kama asal at-tariqa. Ya, al-fa'labu. Bagaimana musang itu bergetar di jalan. Ya. Juga ucapan menyair, araitu habbal iraqi dahra ab'amu. Mungkin ada bertanya, kenapa sih kalau ini khusus dalam syair kalau disebutkan segala? Ya penting barangkali untuk mendapati atau membaca syair. Iya kan? Atau perlu, maksudnya dalam syair itu terkadang ini dibuang, terkadang seperti dhurra, terkadang seperti ini. Dan itu memahami gitu ucapan atau syair-syair itu. Contoh yang lain, alaitu habba al-iraqi dahra at'amuhu. Saya bersumpah, habba ini ala, ala habba, ala habbi aslinya. Habbi itu biji-bijian di Irak, seperti gandum yang misalnya. Ad-dahra sepanjang masa, at'amuhu, aku akan mencicipinya. Itu aku akan mencicipinya. At'amuhu ini adzuquhu. Ya. Dan ada yang kias ini, nanti yang kias ini insyaallah membahasnya datang. Ini pembuangan huruf jar yang bisa dikiaskan sifatnya akan datang. Ya, mungkin ini dulu yang saya sampaikan sebelum diakhiri, barangkali ada yang bertanya. Apa? Ya, Rabi Ba. Ad-darbu darabtu Zaidan. Ad-darbu ad-darbu apa? Hub tada, iya marfu wa'ala matahin dhammah badra ala akhiri darabtuhu, iya baraba filun ma'am, iya kan abni ala syukun yaiti salihi di dhamirah mutaharik minatta ala badra mutasim abni ala dham fi mahali rahim fa'in alha berdebat maful mutlak, iya pada mahali nasab sebagai maful mutlak zaidan maful undi. Kemudian jumlah fi'liyah pada mahalnya apa? Rafa khobar ya, dari ad-darbu ya. Ad-darbu darabu zaidan ya. Pukulan ini aku pukulkan pukulan tersebut pada Zaid. Ya, pukulan yang sudah ma'ruf. Ya, pukulan yang kemarin yang bikin si Amr itu roboh itu, saya pukulkan juga pada Zaid. Sekedar ini aja. Alif lamnya lil ahad. Apa? Zaini. Ya, yang lain? Enggak ada? Syirik kami ada yang masih muskil enggak? Mar. Sehingga antum menghafal dalam keadaan faham ni'rab dan maknanya, maksudnya. Ya, alamatul fi'l al-mu'adda an tasil hadha li masdarin bihi naf'u 'amil, tasil bihi maf'ulahu lam yanu 'an fa'ilin naf'u tadabbaratul kutub. ولازم الغول المعدى وحجب نزوم وافعال الساجية كان أهل كذب على الله والمظاهر عن سسة ومقتب ونظافة ولا نسى أعرض نطوع المعدى لوحي كمدى فامتدى فنكى رفع بيت التامل رين لما يا لما قلنا لما يا في جلسانة كان بندك كما لسكن نذكر علامات كان jadi menjelaskan yang banyak. Ada yang sudah sampai terakhir hafalannya? Hah? Ya, di sini wallahu taala a'la wa a'lam subhanallahi wa bihamdih. Syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.